dia mengandung kalam Allah yang baik, tidak layak, bahkan saya mengatakan tidak boleh seharusnya penghafal Quran itu merokok. Seharusnya tidak boleh. Kalau di Libya ada penghafal Quran merokok, itu langsung dikeluarkan dari sekolah Quran. Sebelum dikeluarkan dihukum dulu, kakinya diangkat ke atas, diikat, kepalanya dipukul. Baru setelah itu silakan pulang. Hamilul Quran. Jadi kenapa? Memuliakan nilai Qurannya. Saya teruskan, man salaka tariqan, bagi ibu bapak yang bawa anak-anak hari ini, nanti tolong setelah ini dikumpulkan ke depannya. Saya teruskan dulu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia berusaha untuk menuntut ilmu, baru cari ilmu ya. Ini mohon maaf ya kepada yang merekam, saya ingin menulis ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Tolong dibedakan. Ada menuntut ilmu baru mencari, ada mempelajari ilmu, ada artinya lain. Saat kita mencari ilmu, redaksinya hanya mengatakan begini, thalabul ilmi. Pernah dengar kata thalabul ilmi? Baik. Carilah ilmu. Jadi kalau dicari, bahasanya pakai ilmu. Lihat, dimanapun ada hal-hal yang mengajarkan tentang keilmuan, kebaikan, ayo kita cari. Tingkatkan semangat kita. Ada ta'lim di Al-Salam kita kejar, ta'lim di Al-Azhar kita kejar, di Al-Ashtar kita kejar, thalabul ilmi namanya. Bahkan ada yang mengatakan, kalaupun harus sampai ke Cina, cari. Itu hadis baik. Berhikmat, walau misin, ya. Itu hadisnya baik, bahkan matruk-matruk itu sembi palsu. Dulu di kantor pernah ada anak baru masuk, dia naik ke mimbar, "Uktubul ilma walau bisin." Kata seniornya, "Bukan sin, sot." Kata seniornya, "Bisin, lah disot." Kata seniornya, "Saya lebih dulu daripada kamu di sini, jadi bukan bisin, disot." Dia bahagia, "Uktubul ilma walau bisot." Maksud seniornya, jangan bilang sin, pakai sot, Cina itu sin, dia bilang bisin ya. Global ilmu walau bismillah. Tapi kalau sudah didapatkan momennya, berubah perintahnya, bukan global ilmu lagi, menjadi tafaqquh fiddin. Kita tindak yang ini fikih, yang ini ilmu. At-Taubah surat ke-9 ayat 122. 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyastafaqahu fiddin. Surat ke-9 At-Taubah atau Al-Baqarah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, dan tidak pasti semua orang mukmin itu semuanya berjuang. Ada yang di medan perang, ada yang pergi ke kantor, ada yang bekerja. Kenapa tidak ada segelintir orang di antara mereka yang bertapak covid ya? Bahasanya bukan pelabur ilmi lagi, tapi tapak covid. Tapak covid ini terambil dari kata fikir. Fikir ini punya dua makna singkatnya. Satu, memahami. Yang kedua, mendalami. Satu, memahami. Yang kedua, mendalami. Ayat ini ingin berkata, kalau ada orang Islam belajar dimanapun, bedanya dengan non-Muslim, dia bukan sekadar mentransfer pengetahuan, tapi harus paham apa yang diajarkan itu. Jadi kalau ibu punya putra, punya putri, disekolahkan dimanapun, pastikan mereka memahami pelajaran yang diajarkan. Jangan cuma sekedar datang, dia dengar, dia pulang. Sekarang kejadiannya begitu kan. Nah, soal pengetahuan, ranking-nya bagus, tapi tidak paham apa yang diajarkan. Apalagi masalah agama, diikat langsung dengan kapal kompetit. Jadi kalau datang belajar dimanapun, jangan sampai cuma mendengar, kita tidak paham. Masalah yang muncul saat ini, banyak orang Islam yang belajar pengetahuan, dididik dari kecilnya, masalah-masalah ibadah, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan.